Resa Lawang Sewu. Featuring Aziz Selendra. Wahai sahabatku, jangan kau lukai hatinya. Aku tak rela bila kau sakiti dia. Sungguh ku